Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada kesempatan terakhir kita sudah membaca keterangan dari Asy-Syarih Al-Allamah Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, penegasan apa yang menjadi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah terkait dengan permasalahan iman. Wa iman meliputi keyakinan hati, ikrar dengan lisan, demikian pula amalan dengan anggota badan, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Beliau juga menegaskan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya terkait dengan iman kecuali Allah Subhanahu wa taala sebutkan bersamanya al-amal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan bagian dari iman dan perkara yang menunjukkan kejujuran keimanan seseorang. Beliau selanjutnya menyatakan, amal murji'atu alladzina yakulun la yadhurrum al-imani zanbun faqauluhum hadha mardudun wa batil. Adapun kelompok murji'ah, di mana mereka, orang-orang murji'ah, menyatakan bahasanya dosa bersamaan dengan adanya keimanan pada diri seorang tidaklah yadur, tidaklah membahayakan. Artinya, dosa apapun yang diperbuat oleh seorang manusia, menurut keyakinan mereka tidak mempengaruhi keimanan. Faqauluhum hadza mardudun wa batil. Maka, ucapan mereka ini tertolak. Dan ucapan mereka itu batil. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qad zakara iddatan minal ma'asi wa tawa'ada alaiha bil azabi wa bin nar. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan sejumlah dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman atas perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Bil azabi wa bin nar, dengan siksaannya dan dengan neraka. Baik, menunjukkan dari sini bahwa namanya perbuatan dosa itu mempengaruhi keimanan seseorang. Fawa'idullahi la syakka annahu fi mahallih. Sehingga ancaman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tidak diragukan lagi bahwa ancaman tersebut pada tempatnya, ya, pada posisi yang semestinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala tawa'ada ashab al-kabair idha matu alaiha biduni taubatin an yusibahum ma yusibuhum minal azab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam para pelaku perbuatan dosa-dosa besar. Jika mereka mati dalam keadaan di atas perbuatan dosa-dosa tersebut. Dalam keadaan biduni taubah. Ya. Dalam keadaan belum bertaubat. An yusibahum ma yusibuhum minal azab. Untuk menimpa mereka. Apa yang menimpa mereka minal azab, dari azab Allah, dari siksaan Allah, yang tentunya ini akibat perbuatan mereka. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan kemaksiatan ini mempengaruhi keimanan. Selanjutnya beliau menyatakan, lakinnal muslim alladhi yaqa'u fil kabair yanfa'uhu imanuhu yawman ma. Akan tetapi, seorang muslim yang dia terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa besar. Jadi, suatu dosa yang di sana adanya ancaman azab ataupun hukuman, baik itu hukuman di dunia ya, dengan had hukum tertentu yang ditetapkan dalam syariat, ataupun ancaman akhirat. Demikian pula jika di sana ada bara'ah ya, sikap lepas diri dari Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini kriteria dari dosa-dosa besar sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau. Jadi seorang muslim yang terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa besar akan bermanfaat baginya keimanannya yauman ma, pada suatu hari tertentu. Yani andai pun Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki untuk mengazab ya muslim yang terjatuh dalam perbuatan dosa besar tadi, maka keimanan yang dimilikinya menjadi sebab untuk dia tercegah dari kekekalan di dalam neraka. Walakin yanfa'uhu ba'da an yanalahu ma yanalu. Akan tetapi keimanannya tersebut akan memberikan manfaat kepada pemiliknya tadi, kepada si muslim tadi, setelah dia mendapatkan apa yang dia dapatkan, yakni dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini ya, seorang muslim ya, tidak boleh untuk meremehkan perbuatan dosa besar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya mengaitkan yakni nasib seorang muslim yang dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar dan belum sempat bertaubat darinya sampai meninggalnya ya, kembalinya kepada kehendak Allah. Ya, tidak dipastikan bahwa dia akan selamat dari azab, bahkan kembalinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya sehingga dia selamat sama sekali dari azab neraka Allah. Mungkin pula Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya atas perbuatan dosa-dosa yang dia lakukan. Intinya seorang muslim tidak boleh meremehkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat yang ke-32 telah berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamman inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Yani mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang menjauhi kabairal ism, jadi perbuatan dosa-dosa besar, wal fawahish. Al fawahish diterangkan oleh para ulama yakni segala perbuatan dosa yang kaitannya dengan syahwat. Illa al-lamam, kecuali al-lamam. Syekhul Islam menyebutkan yang dimaksud dengan al-lamam yakni as-saghair, perbuatan dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabb engkau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas ampunannya. Wallahu taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi perkara-perkara yang besar dari perkara yang kalian dilarang darinya. Jadi dosa-dosa besar. Jika kalian menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Nukaffir ankum sayyiatikum. Niscaya kami, Allah subhanahu wa ta'ala, akan menutupi dari kalian sayyiatikum. Kesalahan atau kejelekan-kejelekan kalian. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan atau menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar adalah sebab di antara sebab seseorang ditutupinya dosa-dosa kecil. Sehingga berdaya dengan ayat ini dan yang semisalnya, jumhur dari kalangan para ulama ahli sunnah, bahwa perbuatan yang di sana terdapat yakni kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari sebuah amalan saleh yang diperbuat menjadi penghapus dosa adalah yakni dosa-dosa kecil yang dihapus dengan amalan baik tersebut. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji jika kalian menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar, maka kami Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi kejelekan-kejelekan kalian dan akan masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, yakni jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ayat ini dan yang semisalnya menunjukkan kepada kita bahwa dosa ini berpengaruh terhadap keimanan seseorang. Wa ala hadza, atas dasar inilah, fa innal murji'ata mukhti'una fi qawlihim la yadurru ma'al imani dhanbun. Menunjukkan bahasanya murji'ah, mereka telah salah dalam ucapan mereka bahasanya dosa tidaklah dengan adanya keimanan memberikan pengaruh berbahaya ya terhadap pelakunya. Baik. Jadi ini prinsip yang ada pada orang-orang murji'ah. Jadi mereka ya mengkiaskan jika orang-orang kafir dengan sebab kekafirannya amalan solih tidak bermanfaat, dibalik oleh mereka demikian berarti orang beriman dengan keimanannya dosa itu tidak berbahaya. Dan ini sekali lagi perkara yang keliru karena ayat-ayat demikian pula hadis-hadis menunjukkan kepada kita bagaimana pengaruh dosa terhadap keimanan. Kemudian wa innal khawarij, dan demikian pula dengan orang-orang khawarij. Kalau sebelumnya murji'ah berprinsip dosa tidak mempengaruhi keimanan, orang-orang khawarij muhti'un fi qawlihim inna ashabal kabair kuffarun. Di mana mereka menyatakan bahwa para pelaku dosa-dosa besar mereka adalah kuffar. Artinya dengan perbuatan dosa besar telah mengeluarkan pelakunya dari keimanan secara total. Ini di sisi orang-orang khawarij. Wa innahum mukhalladuna finnar. Dan bahasanya mereka, para pelaku dosa besar menurut orang-orang khawarij, nasib mereka di akhirat kekal di dalam neraka. Jadi menurut keyakinan orang-orang khawarij bahwa pelaku dosa besar di dunia itu telah kafir dan di akhirat dengan prinsip mereka bahwa mereka telah kafir, ya mereka pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Dan perlu sekali lagi diingat bahwa kelompok-kelompok sesat terdahulu baik itu khawarij, murji'ah, mu'tazilah, jahmiyah dan yang lainnya, keyakinan ideologi akidah yang semisal ini terus terwarisi termasuk di masa kita. Sekian banyak kelompok yang disebatkan ke dalam Islam, pada mereka ya dari sebagian kelompok-kelompok tersebut tersebar pemikiran khawarij ini, di mana ciri utama dari pemikiran khawarij ada dua sebagaimana disebutkan para ulama. Yang pertama adalah mengkafirkan para pelaku dosa besar. Baik. Kemudian yang kedua, mereka melakukan khuruj alal hukam, yakni memberontak terhadap penguasa. Ini dua dari ciri-ciri yang paling nampak yang ada pada kelompok Khawarij. Kemudian wa ahlus sunnah wasatun baina haula'i wa haula. Adapun ahlus sunnah, maka mereka kaum yang pertengahan di antara kelompok ini dan kelompok ini, yakni antara kelompok Murji'ah dan kelompok Khawarij. Dan di sana juga ada kelompok yang pemikirannya mirip dengan Khawarij, yakni Mu'tazilah. Di mana Mu'tazilah mereka menghukumi pelaku dosa-dosa besar telah keluar dari keimanan, tetapi tidak difonis oleh mereka sebagai kufar, sebagai orang-orang kafir. Diberikan tempat tersendiri yang diistilahkan oleh mereka sebagai sahibul manzilah bainal manzilataini. Yani pemilik suatu kedudukan di antara dua kedudukan, antara mukmin dengan kafir. Dan ini ya, entah apa kedudukannya, yang jelas yang demikian menyelisih dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang makhluk-makhluknya. Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, di mana sebagian dari kalian mukmin dan sebagian dari kalian kafir. Ya, adapun sebuah manzilah, kedudukan di antara dua kedudukan, antara mukmin dengan kafir, ini tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Nah, itu nasib di dunia menurut mereka, keluar dari iman ya tidak masuk juga dalam kekafiran. Namun ya, ternyata dalam menghukumi nasib pelaku dosa besar di akhirat, mereka sama seperti Khawarij, menghukumi bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Dan ini jelas bertentangan dengan nas kitab Allah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya dan mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Menunjukkan dari sini bahwa pelaku dosa besar ya ada kemungkinan selamat sama sekali dari azab neraka, ada kemungkinan mereka diazab atas perbuatan dosa mereka, namun tidak kekal. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa ahlus sunnati yaqulun, di mana ahlus sunnah ya, kaum yang pertengahan dari berbagai kelompok yang menyimpang, termasuk dalam permasalahan menghukumi pelaku dosa besar. Ahlussunnah, kaum yang terbaik, kaum yang pertengahan, di mana mereka menyatakan inna ashabal kabair tahtal masyiah. Sesungguhnya para pelaku dosa-dosa besar di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana tahtal masyiah, mungkin akan mendapatkan ampunan, mungkin juga akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan dosa yang diperbuatnya. Wahum muslimuna bi islamihim fussakun bi kabairihim, di mana mereka ya, hukum mereka di dunia muslim ya dengan keislaman mereka, dan mereka fasik dengan sebab perbuatan dosa besar yang mereka lakukan. Kemudian wa ahlus sunnah wasatun ma bainal murji'ati wal khawarij. Itu ada salah ketiknya. Dan ahlus sunnah mereka adalah kaum yang pertengahan di antara kelompok Murji'ah dan kelompok Khawarij. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.